Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberi kesempatan kita, ya, memberi kesempatan kita untuk sejenak bertolabul ilmi, dan semoga tolabul ilmi kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ismail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih melanjutkan, ya, kajian pekan kemarin. Judulnya masih sama, yaitu memelihara anak yatim. Sebagaimana sudah kami sampaikan pekan kemarin, betapa banyak fadilahnya kalau kita memelihara, ya, menyantuni atau peduli terhadap anak yatim, ya. Dan itu menjadi motivasi kita, ya. Motivasi kita agar selalu semangat, semangat untuk peduli terhadap anak yatim, ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ya, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Waqala bi'is bi'aihi as-sababati wal-wusto. Sabda Rasulullah SAW, nanti di surga saya dan orang yang menanggung, ya, memelihara atau menanggung anak yatim seperti ini, seraya beliau mengisyaratkan dengan dua jari, ya, jari tengah dan jari manis, ya, dari tengah dan jari telunjuk, ya, as-sababah tengah, ya, as-sababah telunjuk dan usto tengah, dua jari ini. Betapa dekatnya nanti dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang memelihara anak yatim, dan banyak sekali. Itu. Sahabat Ismail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kata-kata memelihara, ya, kata-kata memelihara ini tidak cuman mengasih makan saja, ya, tidak hanya membelikan pakaian yang layak saja, tidak, ya. Memelihara ini maknanya luas, ya. Karena dipelihara ini anak, ya, yang dipelihara ini adalah anaknya orang. Tentunya, sebagaimana bab sebelumnya tentang keutamaan orang tua yang memelihara anaknya, ya, ini sama, ya, cara memeliharanya, ya, dengan memelihara anak kita sendiri dengan memelihara anak yatim, yaitu memperoleh hak pendidikan yang layak, ya, selain dia memperoleh hak pakaian dan makanan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga pernah bersabda tentang keutamaan rumah yang ada anak yatimnya, ya. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Ya. Ana wa kafil yatim fil jannati kahataini yushiru bi'isba'aihi. Ya. walaupun ini derajatnya dhaif ya, tapi ini dicantumkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Sebaik-baik rumah, kata Rasulullah SAW, yaitu yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan baik, ya. Tidak cuma ada anak yatim aja, tapi ada anak yatim yang diperlakukan baik, sebagaimana pernah kita bahas, memperlakukan baik secara makanan, pakaian, dan pendidikan. Dan sejelek-jeleknya rumah, kalau ada anak yatimnya yang diperlakukan tidak baik, ya. Ana wa kafil yatim fil jannati ka hataini, dan saya ya bersama orang yang menanggung anak yatim nanti di surga dekat ya, seperti dekatnya dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Sahabat Ismail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan bab ya. Bab yang pekan lalu. Kita dianjurkan dalam memelihara anak yatim itu seperti ayah ya. Seperti ayah, ayah yang penyayang, sayang pada anaknya. Begitu juga dalam memelihara anak yatim, kita dianjurkan seperti itu ya. Sebagaimana dalam suatu hadis ya, kita bacakan. Hattasana Amr bin Abbas qala hattasana Abdurrahman qala hattasana Sufyan an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman bin Abza qala qala Dawud kunil yatimi kal abir rahim wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsutu, dan seterusnya. Seterusnya ini panjang. Nanti kita bacakan juga hadis yang lainnya. Aku mendengar dari Abdurrahman bil Abza berkata, Dawud berkata terhadap anak yatim, jadilah ayah yang penyayang. Jadilah ayah yang penyayang. Penyayang udah siapa? Kepada anak yatim ya. Dalam memelihara anak yatim, jadilah sebagai ayah yang penyayang, maksudnya begitu. Dalam riwayat lain, hattasana Musa qala hattasana Salam bin Muti' an Asma ibni Ubaidin qala qultu libni Sirin indi yatimun qala isna' bihi ma tasna'u biwalatika idribuhu ma tadribu walataka ya. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Salam bin Abi Muti' ya, mengabarkan kepada kami dari Asma' bin Ubaid, ia berkata, aku berkata kepada Ibnu Sirin, aku mempunyai seorang anak yatim. Ia lalu berkata, berbuatlah kepadanya seperti apa yang engkau perbuat kepada anakmu, dan pukullah ia seperti engkau memukul anakmu. Isnadnya sahih. Sahabat Ismail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mendidik tentunya ada aturan ya. Dalam mendidik ada aturan. Kita sering mendengar, jangan menyakiti anak yatim ya, hormati anak yatim, nanti kualat dan lain sebagainya. Itu benar, tetapi dalam menyikapinya jangan kita berlebihan ya. Contoh ya, berlebihan yang ini mungkin terjadi di masyarakat ya, tidak sedikit terjadi di masyarakat, yaitu tentang mendidik anak yatim yang salah. Dan cara apa? Karena anak yatim dia mendengar anak yatim nggak boleh diapa-apain, ya. nggak boleh diapa-apain, dipukul nggak boleh, dihargai nggak boleh, sehingga dimanja. Tidak sedikit kalau mendapatkan yatim dimanja. Ngapa-ngapain boleh. Ya, kalau ada kesalahan tidak diapa-apain, salah begitu. Anak yatim ini nanti sedih itu. Kalau menghormati anak yatim, mungkin tidak memukulnya itu oke lah ya. Kita insya Allah bisa mengamalkannya. Tetapi kadang kebablasan sehingga terlalu memanjakan. Dan itu tidak masuk dalam dunia pendidikan. Ya. Isna' bihi ma tasna'u biwaladika. Berbuatlah kepadanya seperti apa yang engkau perbuat kepada anakmu. Ya. Idribhu ma tadribu waladaka. Dan pukullah ia seperti engkau memukul anakmu. Kalau ada kesalahan, namanya dalam pendidikan, ya kita benarkan. Dalam membenarkan kadang, ya dalam pendidikan ini kadang dengan nasihat cukup, atau dengan peringatan, ya. Atau dengan sesuatu yang agak lebih keras, dipukul tapi bukan kepalanya, mungkin pahanya atau tangannya atau apanya, asalkan dia takut tidak mengulangi lagi, ya, dan tidak mencederainya. Sebagaimana kita memperlakukan kepada anak kita. Kadang kita agak keras dalam suatu waktu, ya. Tidak lembut terus kepada anak kita, tapi sewaktu-waktu kita juga pakai metode keras. Kerasnya itu karena sayang, bukan benci kepada anak kita. Begitu juga kepada anak yatim, ya. Karena kita menginginkan kebaikannya, kebaikannya di dunia dan akhirat. Nanti biar jadi anak yang hebat, ya, jadi anak yang berguna, anak yang soleh, ya. Tentunya dengan motivasi nanti jadi biar jadi anak yang benar, ya. Tentunya kita mendidiknya juga sayang sebagaimana mendidik anak kita. Sebagaimana kita ketahui, sayangnya kepada anak kita, ya, bukan berarti kita manjain apapun, kita turutin tidak. Itu berarti bukan anak yang sayang. Tetapi mendidik, mengarahkan, ya. Dan situ ada metode-metode mendidik. Contoh, sholat, ya. Pernah kita bahas dulu tentang sholat. 7 tahun benar-benar diajak sholat itu, ya, benar-benar diajak. Walaupun nggak dipaksa, nggak kita marahin, tetap diajak terus. Pada saat 10 tahun kok nggak sholat lah, itu dipukul, ya, dipukul dengan pelan. Yang penting dia kapok gitu, ya. Jadi sholat itu aja. Mukulnya karena kita sayang kepada anak kita, sebagaimana anak yatim ini. Kalau nggak sholat, nggak ngaji, ya kita kadang kita agak keras suaranya, ya. Sedikit dibentak, tapi bukan dihardik, ya. Kalau hardik itu adalah dengan penghinaan, dengan kebencian. Tapi kadang kita agak sedikit marahin dengan suara keras, ya. Agak dibentak kadang, ya, namanya orang, ya. Kalau itu tidak apa-apa. Insya Allah kita bisa membedakan mana pukulan-pukulan yang sayang atau pukulan yang benci, bisa membedakan. Ya. Jadi begitulah. Anak yatim juga dalam menyantuni anak yatim, mereka berhak memperoleh pendidikan. Ya. Kalau kita tidak memperlakukan sebagaimana anak sendiri, ini akan susah. Begitu juga sebagai guru, ya. Seorang guru kalau tidak memperlakukan anak didiknya seperti anaknya sendiri, maka dalam rangka dia menyampaikan ilmu-ilmunya ini kadang terasa hambar, ya. Asal menyampaikan, bukan dari hati ke hati. Semoga kita bisa mengamalkannya, ya. Itu menyantuni anak yatim dan memberi pendidikannya. Tidak cuma kita kasih beras super mie terus, tidak. Kadang-kadang kalau ada pelatihannya, kita bisa memberikan jasa pelatihan apa gitu. Kalau tidak, kita bisa menyewakan orang, mencari guru dan lain sebagainya. Sahabat Ismail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa besarnya ya mengasuh atau memelihara anak yatim. Dan bahkan secara khusus ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberi kabar gembira ya, dan termasuk bisa menjadi harapan ya, bagi ibu-ibu yang tabah memelihara anaknya sendiri karena anaknya statusnya yatim. Karena tidak sedikit ibu-ibu yang janda ya, yang kekurangan lah mungkin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini pun menghibur mereka. Bagaimana seorang ibu yang tabah memelihara anaknya sendiri, ya, yang statusnya yatim, ditinggal suami, entah itu cerai atau suaminya meninggal, ya, atau suaminya entah kemana, ya. Yang penting dia dalam keadaan yang memprihatinkan, ya. Sebagai seorang janda, anaknya pun yatim. Sebagaimana dalam satu hadis, An Auf ibn Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa imra'atun saf'a'ul khaddaini imra'atun a'imat min zawjiha fasabarat ala walatiha kahataini fil jannah. Dari Auf bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, aku dan wanita yang kedua pipinya menghitam. Kedua pipinya menghitam maksudnya adalah saf'ah itu sejenis warna hitam di pipi, tapi tidak banyak. Maksudnya adalah wanita yang karena sibuk bekerja, ya, atau sibuk memelihara anaknya, mendidik anaknya pada saat masih kecil, ya. Anak yang belum baligh itu kan sangat menyibukkan bagi ibunya, ya. Karena saking sibuknya, ya, ia tidak sempat berdandan. Kadang kena panah, kadang kena hujan juga, capek gitu kan. Ya. Apalagi kalau ditinggal suaminya, dia harus mengurus anaknya sendiri. Biasanya nggak sempat berdandan, nggak sempat ngurusi dirinya sendiri karena saking sibuknya ngurusi anaknya. Itu dinamakan saf'ah, ya. Wanita yang menjadi janda karena suaminya ditinggal. A'imat min zaujiha fasobarat ala walatiha. Lalu ia bersabar atas anaknya. Memelihara memelihara anak itu ternyata tidak mudah. Kahataini fil jannah, ibarat dua jari ini di surga. Sambil beliau menunjuk jari tengah dan jari telunjuk. Para bapak ya, sahabat Ismail radhiyallahu anhu dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ya, mungkin atau saat liburan kerja ya, kalau kerjanya pagi setelah subuh berangkat pulang pulang dah sore ya, susah melihat memang bagaimana keadaan istri ya pada saat memelihara anaknya, merawat anaknya. Yang hidup berkecukupan saja ya, kalau istrinya ini mau memelihara anaknya dengan benar, itu pun kerepotan, itu pun kerepotan. Karena anak ini kalau melihara anak, apalagi anaknya sudah mulai bisa berjalan, ini nggak bisa ditinggal sekejap pun kecuali dia tidur. Ya. Capek, ya. Harus harus nungguin, kemana-mana harus ngikutin, itu kan belum nangis dan sebagainya, belum waktu ngasih makan. Terbiasa. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Kalau saya mengibaratkan lebih capek dari kuli, Pak. Ya. Tahu kuli bangunan? Ya. Kita ngangkat semen, angkat bata, ngaduk pasir dan sebagainya. Dan ternyata melihara anak ini, merawat anak ini lebih capek. Kalau nggak percaya, coba bapak-bapak beberapa hari, coba sehari saja saya ganti 2 hari ngerawat anak, nggak usah ditemenin, nggak usah dibantuin. Oh, mesti mungkin nggak sanggup ya. Dan ini dilakukan oleh ibu, dilakukan oleh seorang ibu. Inilah keahlian atau kelebihan seorang ibu. Lah pada saat ibu ini tinggal mati suaminya, suaminya meninggal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat tahu, ya, sangat tahu betapa capeknya, ya kan? Allah Subhanahu Wa Taala sangat tahu betapa capeknya melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kabar yang sangat menggembirakan bagi ibu-ibu yang janda, ya, yang benar-benar melihara anaknya. Bahkan di antara mereka ada yang tidak sempat menikah. Ya. Tidak sempat menikah gara-gara saking sibuk dengan anaknya. Ya. Aimat ini adalah menjadi janda dan tidak lagi mempunyai suami. Kata-kata aimat ini adalah menjadi janda karena tidak enggak sempat punya suami. Karena saking sibuknya melihara anaknya. Ini Rasulullah SAW yang menjanjikan surga. Tidak sembarang surga, tetapi yang sangat-sangat berdekatan dengan Rasulullah SAW. Dari sini betapa pentingnya ya kita perhatian kepada anak yatim. Baik anak yatim itu keluarga kita sendiri ataupun orang lain yang tidak kita ketahui asal usulnya. Dan jangan sampai kita menghardiknya, menyakitinya, apalagi sampai memukulnya. Sebagaimana dalam satu riwayat An Shumai satal kata kiyata qalat zukira adabul yatim inda Aisyata faqalat inni la adribul yatim hatta yambasito. Dari Sumaisah al-Attaqiyah, ia berkata, diceritakan di hadapan Aisyah radhiyallahu anha tentang mendidik anak yatim. Ya, ia lalu berkata, sungguh aku memukul anak yatim hingga terbentang, jatuh. Ya. Ini adalah sosok wanita yang tidak sabar. Anak yatim itu kalau mungkin kita pernah bertugas atau melihat di panti asuhan anak yatim ya, kadang itu luar biasa. Ada yang nakalnya luar biasa. Apalagi yang sudah lama tidak ketemu orang tua. Ada yang dari bayi tidak ketemu orang tua. 1 tahun, 2 tahun, 3, 4, 5, sampai 5 tahun, sampai usia 10 tahun. Yang didik itu enggak, apa ya, yang didik ini enggak layak. Tetangganya, pamannya, familinya enggak dididik, yang penting kasih makan saja. Lalu ditaruh panti asuhan, ya. Wow, biasanya agak liar. Ini harus sabar. Ini wanita ini adalah contoh wanita yang gak sabar sampai memukulnya. Ini adalah contoh sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Ya. Harus dengan kasih sayang, sebagaimana kita berkasih sayang kepada anak kita. Memukulnya boleh, tapi mukul yang mendidik. Ya. Kita dengan suara keras juga boleh, tapi suara keras yang mendidik. Karena kita sayang, ya. Justru kalau kita biarkan, kalau kita liarkan, ya, itu menunjukkan bahwa kita tidak ada kasih sayang terhadap anak yatim tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik sahabat Ismail Radio AM 77.4 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Kita akan break sesaat, jangan kemana-mana. Tetaplah di AM 77.4 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di nomor 085262774774. Sebelumnya kita simak yang satu ini. Anda masih bersama kami, AM 77.4 kHz, Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bahagia bersama Al-Quran. Ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam memelihara anak yatim, ya, menyantuninya, selain kita memberi pendidikan yang layak, ya, entah itu kita sekolahkan atau kita didik di rumah, yang penting pendidikan itu layak sebagaimana anaknya sendiri, ya, sebagaimana kita mendidik anak sendiri, sehingga pada saat kita berkata-kata lembut, kata-kata mungkin agak tegas, ya, atau bersikap lembut, atau bersikap tegas, atau memberi hukuman, itu karena sayang kepada anak yatim tersebut, karena kita ingin mendidiknya, ya. Tetapi juga kita juga dituntut untuk memelihara hartanya, ya. Jadi memelihara seutuhnya. Kadang anak yatim itu ada yang miskin, juga ada yang kaya. Ada yang enggak punya harta, ada juga yang punya harta walaupun tidak seberapa. Ya. Kalau amanah itu ada pada kita sengaja atau tidak kita sengaja, tetapi yang penting ternyata kita mendapat amanah seperti itu. Ya, maka kita jangan sia-siakan, jangan-jangan sampai mengkhianati amanah, atau dalam kata kita sehari-hari, jangan sampai memakan harta anak yatim secara zalim, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wasayas launa sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ya, memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 10. Dan bahkan Al-An'am ayat 152 atau Al-Isra ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersabda, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sehingga sampai dia dewasa, sampai dia ngerti, ya. Ibnu Jarir dalam hal ini meriwayatkan, ya, yaitu orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ya, akan dibangkitkan kelak di hari kiamat, akan keluar nyala api, ya, dari tubuh-tubuhnya. Karena apa? Memakan anak yatim secara dolim. Dalam hal ini para ulama menegaskan, ya, boleh enggak memakan harta anak yatim? Nah, ini pertanyaannya, boleh nggak memakan harta anak yatim? Apakah harta anak yatim itu jadi haram buat kita? Sama sekali nggak boleh dimakan. Ya. Yaitu setiap wali, namanya anak yatim itu pasti mempunyai wali, pasti mempunyai orang yang memelihara, entah itu familinya ataupun orang lain. Tapi pasti karena dia masih kecil nggak bisa apa-apain, pasti ada. Jika walinya ini miskin, ya, yang melihara anak yatim ini orangnya miskin, nggak punya apa-apa, hidupnya jadi susah, ya, nggak mampu lah kalau ngasih makan, ngasih, pokoknya dia miskin. Karena kasihan atau dia mendapat kesempatan untuk melihara yatim tersebut, maka dia pelihara, dia kasih pendidikan dan lain sebagainya. Tapi keadaannya dia sendiri keadaan yang kurang mampu, ya, untuk memelihara orang lain. Maka tidak mengapa dia memakan harta anak yatim tersebut. Dia melihara anak yatim yang berkecukupan, ya, yang punya harta. Sementara anak tersebut ya tidak belum bisa memakai hartanya, masih kecil, belum balig, masih anak-anak, ya, harta warisan orang tua. Orang ini yang memelihara ini boleh memakan secukupnya. Ya. Secukupnya. Hartanya digunakan untuk pendidikan anak tersebut. Atau kalau kita kurang, nggak ada uang, kulit kita boleh makan secukupnya, tidak melebihi kebutuhan. Namun, jika melebihi dari yang sewajarnya, ya itulah yang dinamakan harta yang haram, memakan harta anak yatim secara zalim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nisa ayat 6. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa yang di antara pemelihara, ya, di antara pemelihara anak yatim itu mampu, maka ia menahan diri, ya, nggak usah makan harta anak yatim tersebut, nggak usah. Dan barang siapa yang miskin, maka boleh, ya, orang tersebut makan harta anak itu dengan cara yang baik. Ibnu Jauzi dalam tafsirnya di Zadul Masir, ya, mengomentari dalam hal ini, yang dimaksud memakan dengan cara yang baik adalah, ya, yang pertama memakannya, boleh memakannya untuk, ya, kita makan sehari-hari, ya. Tetapi itu jadi kita jadikan sebagai utang. Nanti kalau kita kaya atau punya uang itu kan, kita kembalikan lagi. Tapi makanya sesuai dengan kebutuhan kita, tapi kita jadikan sebagai utang. Nanti kalau ada uang ya kita kembalikan lagi, atau ada kita kembalikan lagi. Pemakaian sementara lah. Atau kalau nanti kita nggak ada apa-apa, nggak ada penggantinya ternyata, kita nggak punya uang, maka tidak dikembalikan pun tidak apa-apa. Itulah yang dimaksud dengan memakan dengan cara baik-baik, atau memakan yang sesuai dengan upah yang berlaku. Ya, ada orang yang bekerja, mungkin ya bekerja melihara anak yatim. Anak yatim ini punya harta yang banyak, ya, sehingga orang yang bekerja tersebut bisa mendapat upah, upah yang sewajarnya karena keringatnya tersebut, ya. Itu juga ini termasuk memakan harta anak yatim yang baik, tidak memakannya kecuali dengan cara yang baik. Ini yang maksud dengan memakan harta anak yatim. Ada sebuah kisah ya, yang dikisahkan oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Ya. Ada seorang salaf berkata, ini yang mengisahkan adalah Imam Al-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Mungkin kisah-kisah ini sebagai penutup ya, penutup kajian kita pada pagi hari ini. Ada seseorang berkata, seorang salaf berkata, dahulu aku adalah orang yang tenggelam dalam berbagai macam perbuatan. Mabuk-mabukan, pokoknya perbuatan yang penuh dengan dosa. Ya. Penuh dengan maksiat, dia lakuin semuanya. Pada suatu ketika, dia menemukan anak yatim yang miskin. Ya. Dan orang ini memang dasarnya jiwanya baik, ya. Memang dasarnya hatinya baik, maka anak yatim miskin tersebut ia ambil, ia pelihara, ia sayangi sebagaimana anaknya sendiri. Terus, ya, dia perlakukan dengan sebaik-baiknya, seperti anaknya sendiri. Pada suatu ketika, ia tidur, bermimpilah. Mimpinya mimpi hari kiamat. Ya. Ia ditanya-tanya, dihisab, puas, pokoknya banyak sekali dosanya, sehingga ia pun divonis masuk neraka. Alkisah, malaikat Zabaniyah sudah menyeretnya ke neraka. Maka anak yatim tersebut menghadangnya. Ya, menghadangnya. Menghadangnya dan bisa memberi syafaatnya sehingga dia masuk ke dalam surga. Bangunlah dia dari mimpinya. Ya. Ini kisah yang dikisahkan oleh Imam Al-Zahabi dalam Al-Kabair. Begitu juga Imam Al-Zahabi meriwayatkan dalam Al-Kabair juga. Ya. Dahulu ada seorang suami istri. Ya. Suami istri yang istrinya itu keturunan dari orang Alawi. Alawiyah itu keturunan dari Ali ya, keturunan dari Ali radhiyallahu anhu. Masih keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari, waktu demi waktu ya, dia ini orang berkecukupan dan mempunyai anak-anak perempuan. Ya. Anak-anak perempuan. Satu ketika meninggallah suaminya. Padahal sebelumnya dia orang yang berkecukupan. Pada saat suaminya meninggal, jadilah ia orang yang miskin, ya. Janda yang miskin, janda dan anak-anak perempuan yang miskin. Akhirnya mereka pun meninggalkan negeri tersebut yang dia tinggali, karena nanti takut ada fitnah dan lain sebagainya, tinggali sebatang kara dengan anak-anaknya. Ketemulah dia di sebuah negeri yang lainnya. Ya. Yang pertama, dan di situ ada dua kabilah. Yang pertama adalah kabilah Muslim yang diketahui oleh, yang diketuai oleh seorang Muslim, dan lainnya adalah yang diketuai oleh seorang yang Majusi. Ya. Pada suatu ketika, ibunya ini mencari makan, ya, untuk anak-anaknya. Datanglah dia kepada kabilah yang diketahui oleh orang Muslim tersebut, ya. Dan ibu ini menemui kepala kabilah. dan menceritakan tentang keadaannya. Dia adalah seorang Alawiyah, keturunan Ali bin Abi Thalib, dan membawa anak perempuannya, beberapa anak perempuannya. Dia membutuhkan sesuatu hal, sesuatu untuk dimakannya. Maka apa kata orang tersebut? Datangkanlah bukti bahwa kamu benar-benar wanita Alawiyah yang mulia, itu kan? Maka ibunya tidak bisa mendatangkan bukti. Saya sebatang kara di sini, tidak punya siapa-siapa. Maka dia kecewa. Lalu dia mendatangi seorang yang majusi tadi, ya, menjelaskan keadaannya, menceritakan bahwa ia bersama anak perempuannya yang yatim dan sendirian, ya. Karena dengan ceritanya tersebut, maka orang majusi tersebut sangat-sangat antusias, ya, dengan ceritanya, dan langsung mempersilahkan masuk beserta anak-anaknya, ya, dan memberi pakaian dan perlindungan yang layak. Suatu ketika malam itu, seorang yang Muslim tadi bermimpi, ya, bermimpi pada hari kiamat ternyata amalan-amalannya itu di depan matanya. Tampak sebuah istana yang megah, hijau dan lain sebagainya. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, untuk siapakah istana itu?" Rasulullah, "Itu untuk Muslim ahli tauhid." Maka, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang yang ahli tauhid." Rasulullah SAW berkata, "Datangkanlah bukti bahwa kamu adalah seorang Muslim yang ahli tauhid." Ya. Sebagaimana pada saat ada orang perempuan Alawiyah, ya, perempuan keturunan Ali bin Abi Thalib datang kepadamu, kamu menanyakan bukti, maka dia sangat menyesal, tidak bisa membuktikan bahwa dia seorang Muslim yang ahli tauhid. Maka dia pun terbangun, ya. Langsung dia mendatangi, mencari wanita tersebut yang di rumahnya seorang majusi tersebut. Dengan cara membayar yang mahal pun, dia ingin, ya, mengambil wanita tersebut. Apa kata seorang majusi tersebut? "Saya tidak butuh uang, ya, dan saya mendapatkan barokah yang luar biasa karena menerima tamu orang tersebut, dan ternyata dia sudah masuk Islam, ya. Saya tadi malam pun bermimpi juga, mungkin seperti mimpi kamu, gitu kan? Saya mendapatkan istana yang luar biasa, dan dia pun masuk Islam." Ya. Ini adalah sepenggal kisah, ya, sepenggal kisah yang diriwayatkan oleh Imam Adz-Dzahabi, ya, orang yang pernah bercerita, ya, bercerita kepada beliau tentang keutamaan memelihara anak yatim. Betapa utamanya melihara anak yatim, entah yatim itu dari kerabat kita ataupun orang lain, ya. Dan keutamaannya untuk mempermudah, tidak mempersulit terhadap anak yatim dan janda-janda yang memelihara anak yatim. Itulah sebagai identitas seorang Muslim, ya. Kalau kita mengaku seorang Muslim, mengaku ahli tauhid, ya, dan menginginkan jannah, maka kita harus sebaik-baiknya terhadap anak yatim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ditanyakan atau ada tambahan, silakan dipertanyakan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib sahabat Ismail Radio, AM 77 kHz bahagia bersama Al-Quran. Untuk saat ini kita masuki sesi tanya jawab di nomor 02184994343 dan 02184970055. Pertanyaan yang sudah masuk dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Bu Nani di Depok. Ya. Anak yang ditinggal bapaknya dari usia 2 tahun sekarang tinggal sama saya. Dari bayi, saya yang ngurusin karena ibunya sebagai anak angkat punya kekurangan mental. Apa anak ini yatim. Bapaknya tidak tahu ada di mana, tidak ada kabar syukron, ya. Yang kekurangan mental, anaknya atau ibunya? Ibunya sebagai anak angkat punya kekurangan mental, ibunya. Oh ya, Ibu Nani ya. Iya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi Ibu Nani ya. Ini berarti Ibu Nani ini disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ibu Nani dikasih kesempatan ladang ya. Ladang pahala yang mana tidak semua orang bisa mendapatkan hal tersebut. Ya. Jadi mungkin kajian ini sebagai penyemangat. Ya, sebagai penyemangat. Ini di depan mata Bu Nani ini ternyata ada ladang pahala yaitu melihara anak yatim. Kesempatan untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di Al-Jannah. Ayahnya entah kemana. Ya. Ibunya mungkin ada kekurangan mental. Ini termasuk anak yatim yang perlu kita santuni, ya kita pelihara sebagaimana kita melihara anak kita sendiri. Kita perlakukan sebagaimana memperlakukan anak sendiri. Pendidikan dan lain sebagainya, pokoknya yang ikhlas. Tidak usah hitung-hitungan. Insya Allah, Allah akan memberi barokah di dunia dan di akhirat. Ya. Ini sebagai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah, dengan melihara anak yatim, dan ini tidak sedikit orang yang membuktikan, dengan memelihara anak yatim, dia menyantuni, menyayanginya, barokah di dunia pun sudah dia dapatkan. Ya. Tidak hanya harta, tapi ketenangan dan sebagainya. Ya. Ya, ini semoga pesan kami, semoga sabar. Ya. Semoga sabar, insya Allah dengan kesabaran, dengan melihara yang baik, tidak usah terlalu mencari bapaknya di mana, udahlah. Ya. Anggap saja ini adalah rezeki kita. Ya. Rezeki kita, tidak usah terlalu mencari bapaknya di mana, mencari-cari gitu kan, sehingga sibuk mencari bapaknya, kurang melihara anak tersebut. Ini rezeki kita. Ya. Semoga nanti menjadi anak yang soleh atau solehah dengan didikan kita. Dan didikan kita adalah wasilah. Kita wasilahkan semoga nanti kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga sebagai tetangga yang dekat. Ya. Mungkin itu yang bisa. Kemudian beliau menambahkan yang saya tanyakan, apa anak tersebut sebagai anak yatim karena bapaknya masih hidup, katanya. Masih ya. Walaupun masih anak, bapaknya masih hidup, tetap sebagai anak yatim. Kalau bapaknya itu entah kemana ya, Ya. entah kemana, statusnya sama, statusnya sama. Ya, Ya, tapi itu aja. demikian jawaban yang diberikan oleh Ustaz. Semoga dapat dipahami untuk Ibu Nani di Depok. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Melihat fenomena di masyarakat tanggal 10 Muharram dijadikan sebagai hari khusus anak yatim. Ada yang bilang lebaran anak yatim. Ada yang mengadakan acara-acara tertentu. Bagaimana ini Ustaz? Apakah dibenarkan menurut syariat Islam? Jazakumullah atas jawabannya. Ya, memang tren kita ya di 10 Muharram itu Lebaran anak yatim. Ya, padahal kita sudah punya Lebaran sebenarnya. Aid, ya. Terlepas dari konteks memelihara anak yatim, menghormati anak yatim, yang itu wajib kita lakukan, ya. Tentang Aid, ya. Aidul Yatim mungkin ya. Lebaran anak yatim yang setiap tahun kita peringati, saya hanya bisa menasihatkan ya bahwa mengkhususkan setiap tahun tanggal sekian itu kan, ini kalau bisa kita hindari ya, kita hindari karena melihara anak yatim ini sewaktu tidak terkhusus pada mungkin 10 Muharram gitu atau bulan Muharram saja tidak. Mungkin ada makan itu sebagai penyemangat, ya. Penyemangat itu banyak sekali. Di antaranya kita membaca hadis, oh ternyata melihara anak yatim itu luar biasa setiap hari-harinya. Sehingga ini penyemangat mungkin lebih lebih masuk penyemangat ini kan daripada setahun sekali, apalagi ada perayaan gitu. Sehingga nanti lama kelamaan mungkin awalnya itu orang-orang saya tak melihara apa itu menyantuni anak yatim kapan tepatnya sebelum Muharram aja deh. Tapi lama kelamaan generasi berikutnya ini menganggap bahwa itu ritual keagamaan ya. Sehingga pada saat 10 Muharram itu harus menyantuni anak yatim ya. Atau sebaliknya menyantuni anak yatim yang paling tepat adalah 10 Muharram. Nanti lama-lama jadi begitu, jadi ritual keagamaan nanti yang awalnya itu mungkin tidak bukan ritual ya, tapi lama-lama jadi sekarang ini jadi ritual. Ini yang nggak boleh terlepas dari santunan anak yatim tersebut ya, tapi ritualnya itulah yang lama-lama kita jadikan menjadi idul fit, menjadi Id atau menjadi Lebaran yang mana harus kita ulangi setiap tahunnya. Itulah yang tidak boleh. Motivasinya apa? Cukup motivasinya tidak 10 mahal, tapi maksudnya adalah menyantuni anak yatim nanti akan bersama Rasulullah SAW di surga seperti dua jari telunjuk dan jari tengah. Cukup itu saja. Jangan jadikan 10 Muharram ini sebagai motivasi ya. Nanti khawatir orang-orang awam menjadikan aib atau kebiasaan jadi ritual agama. Kata siapa? Pokoknya kata kebiasaan. Itu yang tidak boleh ya. Apakah 10 Muharram dilarang menyantuni? Boleh. Tanggal 10 boleh, tanggal 9 boleh, tanggal 8 boleh, Muharram boleh, ya Rabiul Awal, Rabiul Akhir boleh gitu. Tapi jangan mengkhususkan. Ya. Itu saja. Ya, taib, demikian jawaban yang diberikan oleh Al-Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu dari anak yatim minta bagian hak warisan ortu almarhum suaminya, sudah dapat uang hasil jual aset yang jumlahnya besar, tapi masih menuntut uang hak atas rumah yang sekarang ditempatinya, bagaimana sebaiknya? Bapaknya meninggal, ya. Iya. Terus ibu anak ini, berarti istrinya bapaknya tersebut ya, iya. Sudah, sebenarnya ada hitung-hitungannya. Ini makanya di masyarakat ini namanya ilmu faraid itu sangat udah mulai, saya katakan sudah mulai menghilang, ya. Jadi pada saat ibunya, suaminya meninggal atau meribut, akhirnya rebutan. Ini kan nggak pantas ya. Agama Islam ini beda dengan agama lain. Dulu saya pernah mengatakan ada SOP-nya, semua sudah diatur. Dari kehidupan yang sangat kecil aja sampai kehidupan yang besar, apalagi masalah faraid ya, warisan itu. Dan ini sangat adil. Ya. Bagaimana anak kalau perempuan ini mendapat setengah dari anak laki-lakinya, itu kan. Terus bagaimana seorang ibu, ibu ini nggak boleh nguasain, ya, dapat 1/8 nantinya kan, ya, dan sebagainya. Jadi ada hitung-hitungannya. Ini tidak boleh, ini rumah buat saya, rumah buat nggak, apalagi buat nikah lagi sama nanti suaminya, sama suami baru, tidak, harus dibagi dulu. Makanya sebelum nikah harus harus ada pembagian, ya, ada sebagai ada pembagian dulu. Kalau di orang faraid ini ada kajian fikih ya. Ya, iya. Saya tidak apa itu menyinggung secara detail ya. Hal ini karena nanti ada kajian fikih sendiri tiap hari apa? Selasa. Tiap hari Selasa Selasa malam. Selasa malam nanti iya. Langsung ditanyakan kepada ustadz yang ahli fikih ya. Tetapi sebagai gambaran garis besarnya ini harus pembagian sesuai dan pembagian faraid, pembagian hak waris ya, bukan rebutan jangan sampai rebutan, ya. Karena istri mendapat sekian dan anak mendapat sekian, itu titik, ya. Entah nanti bisa dijual semua, diuangkan, atau nggak dijual tapi dinilai dengan uang lalu bisa dibagi, ya. Sehingga apa? Tidak terkesan rebutan. Kalau nggak kita pakai faraid, pasti rebutan itu. Dan rebutan akan menimbulkan dendam itu. Coba ditanyakan hari Selasa kepada khusus ustadz yang bagian fikih. Ya, demikian. Ya, taib, demikian jawaban yang diberikan oleh Al-Ustadz sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, ada kesimpulan yang ingin disampaikan, Ustadz? Ya, kesimpulan yang bisa kami sampaikan, ya. Satu hal pesan, ya, pesan kami untuk diri kami pribadi dan sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu Taala, agar kita semangat melihara anak yatim. Ya. Kalau di depan mata kita tidak mendapati anak yatim, kita mencari anak yatim. Tidak harus kita taruh di rumah kita, tidak harus. Ya. Tetapi kita menyantuni, bisa dari jarak jauh, mendekatinya, menyapanya dan sebagainya dengan semampu kita. Bisa dengan uang kita atau dengan jasa yang lain yang kita miliki. Seandainya anak yatim itu berada di rumah kita, yang menjadi tanggungan kita dalam mendidik, mendidik, memelihara, memberi pakaian atau memberi makan, maka kita perlakukan sebagai anak kita. Ya. Kalau kita perlakukan sebagai anak kita, insya Allah cara mendidiknya, cara memeliharanya itu dengan cara yang ikhlas, dengan cara yang baik, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kekurangannya, atas kekurangan itu merupakan dari kekurangmampuan kami pribadi. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.